بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فينا عزكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertahmid kepadanya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan, nikmah lahiriah, nikmah batiniah. Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling utama, anugerah Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya ialah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada dia untuk mencintai kebenaran, mengetahui kebenaran, dan lebih mengedepankan kebenaran. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mudaratun Nafs. Beliau mengatakan afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi ay yatba'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Kata beliau, kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling afdal, yang paling agung bagi seorang hamba ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiatnya itu di atas keadilan, mencintai keadilan, tabiatnya di atas al-haq, kebenaran, dan selalu mengedepankan kebenaran. Dikarenakan al-haq ini segala-galanya. Al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah tahan, Allah cegah juga dari hamba-hamba yang Allah kehendaki. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya kesempurnaan seorang insan, kamal al-insani, kesempurnaan seorang insan itu pada dua perkara. Perkara yang pertama ialah ma'rifatul haqqi minal batil. Dia bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan yang kedua ialah wa itharuhu alaih. Setelah dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dia lebih mengedepankan al-haq tadi daripada yang lain. Ini dua prinsip utama. Pada dua perkara inilah tercapainya al-kamalul insani, kesempurnaan seorang insan. Tentunya kesempurnaan di sini kamal dalam pandangan syariat, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang insan itu tahu ini yang hak, maka dia mencapai kesempurnaannya. Dan lebih pokok lagi, lebih sempurna lagi ketika dia tahu ini al-haq dan mengedepankannya, mengutamakannya daripada yang lain. Maka kesempurnaan seorang, gamal insani, kadarnya sesuai dengan kadar pengetahuan dia tentang al-haq. Sesuai dengan kadar dia mengedepankan al-haq. Semakin sempurna pengetahuan dia tentang kebenaran, semakin yakin, semakin mantap mengedepankan dia di atas yang lainnya, maka semakin sempurna keadaan dia. Ketika berkurang, berkurang, berkurang, berkurang pula, berkurang pula kadar kesempurnaan dia sebagai seorang insan. Semakin parah, semakin hancur ketika yang dia tahu al-batil. Yang dia pahami perkara yang batil. Yang dia yakini perkara yang batil. Yang dia kedepankan perkara yang batil. Hancur dia. Itu letak halakul insani. Kehancuran seorang insan. Wallahul musta'an. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan fitrah manusia itu mencintai kebenaran. Fitrahnya mencintai kebenaran. Fitrahnya mencari kebenaran. Fitrahnya menghendaki kebenaran. Kecuali yang sudah mulai melenceng fitrahnya. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menekaskan, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati seorang insan, fitrahnya seorang insan diciptakan mencintai kebenaran, menghendaki kebenaran, dan mencari kebenaran. Itu fitrah. Belum mengatakan fa'innal haqqa mahbubun fil fitrati wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha wa aladzu 'indaha min al-batil alladzi la haqiqata lahu fa innal fitrata la tuhibbu dzalik. Al-haq ini dicintai secara fitrah. Al-haq itu lebih dicintai oleh fitrah seorang insan. Lebih dia cintai, lebih dia muliakan, lebih lezat bagi dia dibandingkan dengan perkara batil yang bukan al-haq. Al-fitrah, secara fitrah, seorang insan tidak menyukai al-batil tersebut. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka ayuhan amtin azakumullah, kewajiban seorang insan ialah menjaga fitrahnya. Supaya selalu bersih, lurus. Menjaga fitrahnya, supaya selalu menerima kebenaran, mencintai kebenaran, mencari kebenaran, mengilmui kebenaran. Jaga fitrahnya. Dan upaya untuk menjaganya adalah selalu mencari al-haq. Talabul haqqi wa itharuhu. Dia cari al-haq itu. Dia cari, dia ilmui, dia amalkan. Dia kedepankan, dia ithar. Dibandingkan yang lainnya. Ini ciri-ciri orang-orang yang di atas al-haq. Barakallahu fikum. Namun ikhwan fillah azzakumullah, al-haq yang begitu jelas ini, al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, al-haq yang datangnya dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Al-haq yang disampaikan oleh salafun salih dalam memahami al-kitab sunnah. Pemahaman salaf yang mulia, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Al-haq yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nasihat-nasihat para ulama, arahan-arahan para ulama, bimbingan-bimbingan ahlul ilmi yang dibangun dengan hujjah, dengan dalil. Al-haq yang gamblang ini, yang jelek ini, ternyata tidak semua pihak menerimanya. Tidak semua pihak mencintainya. Di sana ada pihak-pihak yang fitrahnya sudah mulai melenceng. Yang semestinya cinta kebenaran, dia benci kebenaran. Yang seharusnya dia mengedepankan al-haq, ternyata sebaliknya, dia lebih suka dengan perkara yang batil. Yang semestinya dia terima, dia amalkan itu kebenaran, dia tolak. Pertanyaannya adalah, kenapa al-haq itu ditolak? Kenapa al-haq itu ditolak? Padahal dia benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita waspadai. Kita ketahui itu diwaspadai. Sebab ketika ada pada jiwa kita sikap penolakan kepada al-haq, itu artinya jiwa kita ada yang gak sehat. Artinya hati kita berpenyakit. Maknanya fitrah kita tidak selamat, menyimpang. Hati-hati. Kenapa ditolak al-haq yang mulia ini? Jawabannya barakallahu fikum cukup banyak. Sebab-sebab orang itu menolak kebenaran. Padahal sudah datang di depan dia. Padahal al-haqqu wadih bayyin. Al-haq itu sudah jelas, sudah gamblang. Ada Al-Qur'anul Karim, ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keterangan-keterangan para ulama dan hujah-hujahnya bayyin. Kok ditolak? Di antara asbabnya ialah al-jahl. Al-jahl. Karena kejahilan dia tentang al-haq. Karena dia enggak tahu itu al-haq. Katanya orang-orang Arab, man jahila syai'an adah. Man jahila syai'an adah. Seseorang yang tidak tahu sesuatu, pasti akan memusuhi dia. Karena enggak tahu. Dimusuhi, dicela, dicerca, ditolak, dibuang. Kenapa? Karena enggak tahu. Tidak tahu ini al-haq. Tidak tahu ini perkara yang baik. Perkara yang bagus. Al-jahl. Ini sebab utama banyak pihak menolak kebenaran. Yang lebih parah lagi adalah tidak mau tahu. Tidak mau berilmu. Kalau yang pertama namanya jahlun basir. Yang kedua ini jahl. Murakab. Sudah tahu dianya jahil, tidak mengerti yang namanya kebenaran, plus tidak mau tahu. Tidak ada upaya untuk mengkajinya, untuk mencarinya, untuk menelaahnya, tidak ada. Merasa bangga dengan jahilnya, merasa puas dengan jahilnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-jahlu da'un idal. Yang namanya al-jahl itu penyakit yang sangat kronis. Sebab semua kejelekan. Sebab semua kerusakan. Itu al-jahl. Al-jahl. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau, Hidayatul Hayara. Fi ajwibatil yahudi wan nasara, belum menegaskan Kata beliau, wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi kathiratun jidda. Di antara sebab-sebab yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Faminha al-jahlu bihi. Di antaranya karena dia jahil tentang kebenaran. Wa hadha sababu huwa al-ghalibu ala aktsarin nufus. Sebab inilah yang ghalib, yang dominan menimpa seseorang, menimpa jiwa-jiwa seseorang karena kejahilan. Beliau mengatakan, fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlihi. Sebab siapa saja yang jahil tentang sesuatu, dia pasti akan memusuhinya dan memusuhi orangnya. Al-jahil. Kenapa barakallahu fikum orang-orang di masa lalu dikatakan sebagai masa jahiliyah? Dikarenakan pada masa-masa itu mereka jauh dari al-haq, jauh dari bimbingan nubuwah, jauh dari para anbiya wal mursalin. Dikarenakan semua amaliyahnya, semua ucapannya, semua akidahnya ala jahlin, di atas kejahilan. Sehingga dikatakan jahiliyah. Hati-hati. Al-jahl. Maka barakallahu fikum, al-haq itu ditolak oleh banyak pihak. Itu kebanyakannya karena mereka jahil. Maka jangan sampai ini penyakit ada pada kita. Solusinya sebenarnya gampang. Tinggal kita punya semangat untuk tolabul haq. Mencari kebenaran. Mengkaji kebenaran. Mengamalkan kebenaran. Supaya tahu yang namanya kebenaran. Pelajari Al-Quranul Karim. Sunnah Rasulullah SAW dengan keterangan para ulama-nya. Pelajari itu. Pelajari, dikaji, diyakini, diilmui, diamalkan. Terus mencari. Maka lambat laun kita akan bisa mengetahui ini perkara hak, ini perkara hak, ini perkara hak, ini perkara hak. Lebih daripada itu, ketika tahu ini yang hak, kita juga akan tahu ini yang batil, ini yang batil, ini yang batil. Al-haq terima, amalkan, yang batil tolak, tinggalkan. Itulah kita yang selamat. Hati-hati. Al-jahl. Al-jahl. Kejahilan yang membuat banyak pihak, barakallahu fikum, terjatuh pada tindakan menolak kebenaran. Terjatuh pada perkara-perkara kebatilan. Barakallahu fikum. Nah, ini asbab yang pertama. Barakallahu fikum. Asbab yang kedua. Kenapa ditolak kebenaran yang hak, yang jelas gamblang ini? Yang kedua ialah dikarenakan seseorang itu terkungkung oleh sesuatu. Terkungkung oleh sesuatu. Sehingga tidak bisa memandang dengan jelas al-haq ini. Di antara yang mengikat dia, yang mengungkung dia, yang paling membahayakan sepanjang sejarah umat manusia, ialah at-taqlidul a'ma wa ta'assubudz dzamim. Taklid buta, fanatik yang sangat tercela. Baik itu kepada seseorang tokoh selain Rasulullah SAW, atau pada adat istiadatnya, ada, atau pada nenek moyangnya, leluhurnya, atau kepada yang lain-lainnya selain al-haq, selain Rasulullah SAW, terjangkiti penyakit at-taqlidul a'ma, terjangkiti penyakit al-asabiyyah, sangat berbahaya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najd Tamimi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya at-taqlidul a'ma ini merupakan hujjatul kafirin min awwalihim ila akhirihim. Beliau mengatakan at-taqlidul a'ma asabiyah ini adalah hujjah dalil semua orang-orang kafir dari mulai awalnya sampai akhirnya. Dikatakan sebagai al-qa'idatul kubra indahum. Ini merupakan kaidah paling besar pada mereka. Untuk apa ini? Untuk menolak al-haq. Untuk menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin. Menolak dakwah para nabi dan para rasul. Itu semuanya dari at-taqlid. Jatuh pada fanatisme kesukuan. Fanatisme nenek moyang. Barakallahu. Itu yang disebutkan dalam nasul Qur'anul Karim dalam banyak ayat. Banyak ayat. Ketika para anbiya wal mursalin menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya, ditolak mentah-mentah. Alasannya cuma satu. Mereka mengatakan di ayat dalam Al-Qur'anul Karim, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Tolak. Kami telah mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah ajaran. Kami hanya melestarikan saja. Kami hanya ikut saja dengan moyang-moyang kami ini. Taklid. Ta'assub yang sangat tercela. Yang diikuti moyang-moyangnya. Yang diikuti leluhur. Yang diikuti adatnya. Bukan al-haq. Padahal yang membawanya para anbiya wal mursalin. Seorang nabi, seorang rasul. Dibacakan wahyu kepada mereka. Ditolak. Kenapa? Terkungkung oleh taklid. Terkungkung oleh fanatisme kesukuan. Terkungkung oleh kultus individu selain Rasulullah SAW. Hati-hati. Ini penyakitnya orang-orang terdahulu. Penyakitnya mereka semuanya. Bayangkan, tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang diutus pada mereka. Masing-masing kaum itu tadi. Melainkan jawaban kaumnya cuma satu. Inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Jangan dikira ini hanya ada pada kaum-kaum sebelum kita. Di tengah-tengah kaum muslimin pun banyak bertebaran virus taklid ini. Banyak berserakan virus asofia ini. Banyak menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin, mereka terjangkiti yang namanya virus at-taqlidul a'ma al-asabiyyah dan macam-macam di tengah macam-macam asabiyyahnya. Ada yang fanatisme tokoh sampai pada kultus individu. Ada yang namanya fanatisme golongan asabiyyah hizbiyyah. Asabiyyah hizbiyyah, firqah-firqah yang menyimpang. Ada fanatisme madhab, asabiyah madhabiyah. Ada asabiyah suku dan kabilah, asabiyah kabiliyah. Ada lagi yang namanya fanatisme kepartaian, asabiyatul ahzab, asabiyah siasiyah yang paling membahayakan. Dan yang lain-lainnya, banyak sekali. Itu semuanya penyakit yang sangat membahayakan, asabiyah hizbiyah. Asabiyah taklid. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nauzubillah. Antum sampaikan al-haq. Ayat, hadis, jawabannya enteng. Itulah ayat kamu. Itulah hadisnya kamu. Nah, itu ayatnya kamu, hadisnya kamu, hadis ambil. Oh enggak, kita mendapati syekh kita, alim kita, fulan kita segala macam begini. Ini ayat Pak, pokoknya begini. Hadis pokoknya begini. Ini pokoknya begini. Ini mau pokoknya sulit. Yang sangat dikhawatirkan barakallahu fikum ialah ketika penyakit-penyakit yang membahayakan seperti ini menimpa kita atau sebagian kita. Ini sangat berbahaya. Hati-hati, jangan sampai kita terkena virus kejahilan, jangan sampai terkena virus taklid, jangan sampai terkena virus asabiyah. Hati-hati. Sebab ketika ada, maka al-haq di depan mata itu yang kelihatan. Akan kita tolak. Wallahul musta'an. Al-muhim, banyak asbab, barakallahu fikum. Al-jahl, al-taqlid, al-asabiyah. Asbab yang lainnya adalah memandang orang yang menyampaikan al-haq itu rendah, remeh, masih kecil, ingusan, dan segala macamnya. Tidak dianggap. Di saat yang sama, yang menyampaikan perkara yang batil, dianggap tokoh, dianggap besar, dianggap agung. Barakallahu fikum. Dan asbab yang cukup besar adalah propaganda-propaganda makar-makar musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, kaum munafiqin, para mulhidin, yang memang berupaya sekuat tenaga untuk menyamarkan al-haq, mengkaburkan al-haq. Mereka sangat antusias untuk mengkampanyekan al-batilnya, barakallahu fikum. Al-muhim, luar dalam banyak asbabnya, intinya adalah al-haq ditolak dikarenakan itu semuanya. Maka ya khonatina azakumullah, dikarenakan al-haq itu perkara yang sangat berharga. Sangat berharga. Al-haq itu merupakan sumber kesempurnaan seorang insan, seorang muslim. Maka wajib atas masing-masing kita untuk berupaya menggali, mencari al-haq itu. Dari sumbernya, Al-Kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Cari itu. Pelajari. Ilmui. Yakini setelah itu. Amalkan. Dakwahkan. Dahulukan atas yang lainnya. Barakallahu fikum. Disitulah letak kita akan sempurna. Letak kita akan bahagia. Letak kita akan menggapai segala-galanya dari keutamaan-keutamaan yang ada. Waspadai berbagai macam sebab-sebab al-haq itu ditolak. Jangan dikira hanya pada mereka orang-orang jahiliyah, tapi juga ada pada kaum muslimin. Jangan dikira hanya ada pada kaum muslimin. Penyakit-penyakit tadi juga sedang merayap hingga pada jiwa-jiwa sebagian ahlus sunnah salafiyin. Al-haq di depan mata dia ditolak dikarenakan imma al-jahl, imma taqlid, imma asabiyah, imma kada, banyak asbab. Hati-hati. Kalau sudah al-haq ditolak, ujungnya adalah penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Hanya dua pilihan. Imma haq, lurus. Imma batil, menyimpang. Imma al-haq, bahagia. Imma al-batil, sengsara. Imma al-haq, surga tempatnya. Imma batil, ancamannya neraka. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Dikarenakan sifatnya adalah tausiah. Tidak mungkin diperpanjang lebar. InsyaAllah kita akan kaji lebih lanjut nanti sore dengan tema sikap hikmah di masa fitnah. Insyaallah akan diuraikan cukup panjang barakallahu fikum terkait masalah itu. Cukup insyaallah ya. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu